Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita lanjutkan kajian fikih al-kafalah, tentang kafalah, jaminan. Kafalah secara bahasa adalah ad-dhom, menggabungkan. Karena kan memberikan jaminan artinya menggabungkan orang yang dijamin kepada orang yang menjamin. Allah mengatakan wa kafalaha Zakaria. Kan Maryam dapat diasuh, diurus oleh Zakaria. Sedangkan dalam syariat, menurut definisi para fuqaha mazhab Hanafi adalah ibaratun an dhammi zimmatil kafil ila zimmatil asil fil mutalabati binafsin aw dainin aw ainin aw amalin, adalah macam dari penggabungan tanggungan si kafil kepada tanggungan si asil. Kafil itu yang menang, yang memikul, asil orang yang dijamin, ya. Jadi gabungkan dalam hal penuntutan, baik itu jiwa atau hutang atau barang atau pekerjaan. Ini orang memberikan ada orang yang menjamin, ada orang yang dijamin, ada orang yang dijaminkan, pihak yang menuntut, kan? Dan ada yang sesuatu yang jaminannya itu, ya, nanti sebutkan sini. Dalam definisi ulama yang lain, mereka mendefinisikan kafalah ini dengan domuzimataini fil matalib wa dain, menggabungkan dua tanggungan di dalam penuntutan dan hutang. Atau dengan makna lain, ayyala tazima insanun jaizu tasarrufi bi adai haqqin wajib ala syakhsin akhar aw bi ihdarihi ila mahkamah. Seorang yang boleh bertasarruf, berdaya guna, berkomitmen untuk menunaikan hak yang menjadi kewajiban orang lain. Atau dengan komitmen untuk menghadirkan fisik si orang itu ke mahkamah. Jadi bisa menjamin untuk menunaikan hak, gitu kan, harta, ya. Atau mendatangkan orang, gitu kan. Memberikan jaminan kepada pihak yang menuntut untuk mendatangkan orang yang dituntut. Itu kafalah juga. Makanya kalau ke negara-negara Arab, ke Saudi, orang tidak bisa masuk menjadi mukim di situ kecuali kalau ada kafil, gitu kan, ada penjamin. Kalau ada apa-apa kan penjamin yang ditanya, gitu kan. Di sini harus ada kafil, orang yang menjamin, ada asil, ya, asil itu makful, orang yang dijamin. Ada makful bihi, sesuatu yang dijaminnya, baik itu hutang atau barang atau pekerjaan. Ada makfulahu, makfulahu itu orang yang memiliki piutang. Maksudnya nih, si A punya hutang kepada si B, kan. Nah, si C ini menjamin si A. Wah, kalau si B mau menuntut, bisa kepada saya juga, gitu kan. Saya jamin hutangnya. Berarti si C ini namanya kafil, gitu kan, penjamin. Si A ini namanya asil, yang dijamin. Nah, si B ini makful lahu, yang dijaminkan. Nah, dia bisa menuntut kedua orang ini. Nah, sedang makful bihinya di sini dalam hal ini hutang itu, uang itu. Nah, adapun asil, orang yang madin, orang yang hutang, punya hutang, atau makful anhu, orang yang dijamin, tidak disyaratkan dia itu orang yang balig, berakal, tidak. Dan juga tidak disyaratkan dia hadir tidak tidak disyaratkan kehadirannya itu kan. Kafalah ini boleh memberikan jaminan buat anak kecil, buat orang gila atau orang yang gaib. Orang yang gaib umpamanya orang menjamin si fulan punya hutang tapi enggak ada di sini gitu kan. Saya jamin hutangnya, pokoknya saya menjamin hutang dia. Kamu kalau mau nuntut sama saya, orangnya enggak ada. Itu boleh. Sini makfulahu adalah ad-da'in, orang yang makfulahu namanya orang yang punya piutang itu. Makful bihi wa nafsu ala jiwa awil dain atau hutang, awil ain atau barang, awil amal alladzi wajaba ada'uhu ala makful anhu atau pekerjaan yang wajib ditunaikan oleh si orang yang dijamin. Adapun pensyariatan kafalah ini berdasarkan Alkitab, As-Sunnah dan Ijma. Dalam Alkitab Allah mengatakan tentang Nabi Yakub ketika saudara putra-putranya meminta untuk membawa siapa? Bunyamin itu kan. Nabi Yakub mengatakan qal la in lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawsikum minallah la ta'tunnani bihi. Aku tidak akan melepaskannya bersama kalian sampai kalian memberikan jaminan kepadaku bahwa kalian akan membawanya lagi kepadaku. Jadi berjanji atas nama Allah untuk menjamin akan membawa kembali Benyamin pulang lagi. Itu kaitan dengan jaminan menghadirkan Pak, orang. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa liman jaa'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im." Nabi Yusuf ketika masukkan suwa al-malik piala minum raja yang itu di dalam karung milik Benyamin itu kan, terus menyuruh pegawainya untuk menyuruh siapa yang mencuri kan itu. Kemudian mereka mengatakan tidak ada yang mencuri, kami datang bukan untuk merusak kesini gitu kan. Terus kata Nabi Yusuf, apa jaminannya kalau kalian mencuri? Jaminannya orang yang ada barang di wadahnya itu, jaminannya dia itu kan. Nah, padahal Nabi Yusuf sebelumnya mengatakan wali manja bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im, yang bisa mendatangkan wadah itu yang hilang itu saya jamin apa? Sepikul unta makanan barang, wa ana bihi za'im, aku menjaminnya. Jadi siapa yang bisa mendatangkan bejana itu akan dikasih sepikul unta. Di dalam hadis Rasul mengatakan az-za'imu gharimun. Za'im itu gharim, gharim memikul hutang. Dan para ulama telah ijma atas bolehnya kafalah karena senantiasa kaum muslimin dari zaman dulu sampai zaman sekarang saling menjamin satu sama lain. Kemudian tanjiz at-ta'liq wa tawqid. Dalam jaminan ini boleh tanjiz. Tanjiz itu tidak digantungkan. Kalau mu'ta'liq dikaitkan. Pokoknya orang punya hutang, pokoknya saya jamin, saya sebagai penjamin kamu. Itu namanya tanjiz itu kan. Enggak ada kaid apa-apa itu kan. Itu sah itu kan. Ada juga yang sifatnya ta'liq gitu kan. Ta'liq menggantungkan. Kalau datang bulan Ramadan, kamu bertransaksi dengan si fulan, maka saya menjadi penjamin. Atau kalau kamu menghutangkan uang sama si fulan, saya jamin nanti kalau dia bayar, saya menjaminnya. Itu namanya ta'liq gitu kan. Itu boleh. Atau juga ada tauqid membatasi poin selama bulan ini kalau si fulan meminjam kepada kamu, saya penjaminnya. Itu membatasinya. Itu boleh itu kan. Itu boleh. Seperti yang contoh yang mu'alak di sini dalam firman Allah tadi, waliman jaa bihi himlu ba'ir wa ana bihi sa'im. Siapa yang bisa mendatangkan barang itu, baginya apa? Satu pikul unta dan saya menjaminnya. Jaminan dapat barang itu, dapat satu pikul unta itu dengan syarat apa? Bisa mendatangkan barang itu. Ini jadi tanjiz boleh, tauqid juga boleh, mu'alak juga boleh. Kemudian di sini ketika sudah terjadi akad kafalah, sudah terjadi akad kafalah penjaminan, maka di sini si kafil dan si asil, orang yang menjamin dan orang yang dijamin itu, dia bisa dituntut oleh orang yang apa, yang dijaminkan tadi kan, kan makful lahu itu kan, umumnya si si asil ini, si makful anhu itu punya utang sama si makful lahu. Nah kemudian si kafir, si C ini menjaminkan, pokoknya hutang si bulan saya jamin. Maka si makful lahu itu bisa menuntut kemana saja. Baik menuntut kepada si kafir maupun kepada si makful anhu. Boleh itu kan kedua-duanya. Di sini, وَمَتَا إِنْ أَقَدَتِ الْكَفَرَةُ جَازَ لِصَحِبِ الْحَقِّ an yutaliba ad-dhamin wal madmun ma'an ay al-kafil wal maqul ma'an. Di sini kalau akad kafalah sudah sah, maka si pemilik hak bisa menuntut kemana saja itu. Kemudian macam-macam kafalah. Kafalah ada dua, ada kafalah bin nafsi, ada kafalah bil mal. Kafalah bin nafsi di sini adalah zahab aktsaru ahli al-ilmi ila jawazil kafalati bin nafsi wa tu'rafu bi dhamanil wajhi. Mayoritas ulama membolehkan kafalah bin nafsi dan dikenal dengan nama dhamanil wajhi, jaminan mendatangkan orang itu kan. Jaminan dengan apa? Kan wajah itu apa, posisi itu kan, posisi yaitu iltizam al kafil bi ihdari syakhsi al makful ila al makful lahu, yaitu si kafil berkomitmen untuk menghadirkan orang yang dia jamin kepada si makful lahu. Tadi kayak dalam kisah Nabi Yakub itu kan, mendatangkan Bunyamin kan, menjaminkan saudara-saudara Yusuf itu. Di sini jaizun jaizatun indahum idza kana al-maqful maqfulu bihi boleh menurut mayoritas ulama, bila maqful bihi, bila sesuatu yang dijamin, maksudnya jaminan itu apa, hakun li adami, hak adami, hak manusia. Wala yusyaratul ilmu biqadrima alal makful li'annahu takaffala bil badan la bil mal. Dan tidak disyaratkan diketahui kewajiban hutang atas si makful anhu itu. Kenapa? Karena di sini jaminan itu menghadirkan orangnya, bukan membayar harta. Jadi orang nih, si A punya hutang sama si B. Nah, si C ini menjaminkan bahwa kalau si B apa butuh untuk hutang itu, maka itu si A-nya tidak ada, maka saya menjamin mau bisa mendatangkan dia itu, karena memanggil dia supaya datang. Tidak disyaratkan tahu jumlah hutangnya, karena yang dia, karena dia tidak akan bayar hutang, tapi akan mendatangkan orang tersebut. Itu kalau sifatnya hak adami, hak manusia. Adapun amma idza kanatil kafaratu fi hududillah fa innaha la tasihhu sawa'un akana al haddu haqqan lillahi ta'ala ka hadil khamri aw kana haqqan li adami ka hadil qazfi. Kalau sifatnya kafalah itu dalam hudud maka tidak boleh, baik had ini kaitan dengan hak Allah ya, seperti mencuri kan hak Allah kan, atau minum khamr itu hak Allah, ataupun qazab itu hak manusia. Jadi tidak boleh orang menjamin dalam hal ini. Jadi tidak boleh. Kenapa? Karena dalam hal ini tidak bisa hukuman ini diterapkan kecuali kepada pelakunya. Iya. Tapi di sini Ibnu Hazm mengatakan kafalah semacam ini tidak sah. Kenapa? Tidak sah. Sekarang kalau seandainya orang memberikan jaminan, kan tadi bukan harta ya, tapi badan menghadirkan orang. Sekarang kalau seandainya hanya menghadirkan orang, gimana kalau orang tersebut tidak ada, tidak bisa dihadirkan? Terus mau diapain? Pokoknya orangnya pergi, itu kan, melarikan diri. Terus sekarang berarti nggak ada fungsinya jaminan ini kan? Seperti itu kata Ibnu Hazm. Adapun jumhur ulama tadi kan sah itu kan. Di sini mata takaffala bi ihdarihi lazimahu ihdaruhu fa in ta'azzara alaihi ihdaruhu yuhbasul kafil ila an ya'tiya bil maqfuli aw yu'lama mautuhu. Di sini menurut jumhur ulama yang mengatakan ada kafalah bil wajhi atau bi nafsi, bahwa bila kapan terjadi apa kafalah binafsi ini untuk menghadirkan orang tersebut, maka wajib menghadirkannya. Kalau tidak bisa menghadirkan, maka si penjamin dipenjara sampai bisa mendatangkan orang yang dijamin itu. Gitu. Atau sampai diketahui orang itu sudah mati. Di sini wala yugarramu al-mala ya illa idza syaratahu ala nafsihi, dan dia tidak memikul uang ya, kan tadi punya orang yang punya hutang itu melarikan diri kan, kan dia ditahan ya, kecuali kalau udah mati baru dilepaskan. Dia tidak suruh bayar karena memang dia kan bukan tujuan untuk bayar, tapi menghadirkan. Nah, kalau seandainya dia mensyaratkan pada dirinya, kalau seandainya saya tidak bisa mendatangkan orang itu, maka saya akan bayar. Itu berarti dia harus bayar. Gitu. Itu menurut mazhab Hanafi. Adapun Malikiyah dan Ahlul Madinah mengatakan annahu in ta'azzaru alaihi ihdaruhu gurima ma'alaihi illa idha ishtarata ihdarahu dunal mal. Kata mazhab Maliki bahwa kalau dia tidak bisa menghadirkan, tidak dipenjara, tapi disuruh bayar. Kecuali kalau dia mensyaratkan penghadiran saja. Di awal itu dia hanya mensyaratkan, saya mau menjadi penjamin tapi sekedar menghadirkan. Kalau sekadar menghadirkan dia tidak mikul harta, tapi kalau seandainya di awal mengatakan saya penjamin dia itu kan, maka tadi ketika tidak bisa bayar dia harus bayar. Kemudian di sini idza mata al asil fa innahu la yalzamul kafil al haq la yalzamul kafil al haqul ladzi alaihi. Kalau seandainya si yang dijamin mati, tadi yang dijaminnya mati, orang yang hutangnya mati, maka si kafir tidak wajib menunaikan apapun. لأنه إنما تكفر بالنفس ولم يكفر بالمال. Karena dia hanya apa menjamin jiwa untuk menghadirkan jiwa, ya jiwanya udah mati, betul udah lepas kan, bukan untuk menjamin harta, sehingga dia tidak diperintahkan untuk menunaikan hutang orang tersebut. Begitu juga wa kadzalika yabra'ul kafir idza sallamal maqbul nafsahu. Begitu juga si penjamin bebas bila orang yang dijamin itu menyerahkan diri. Kubur itu kan datang. Kemudian wala yabra'ul kafir bi mautil maqbul lahu. Si kafir ini penjamin tidak bebas dengan matinya orang maqbul lahu, orang yang memberikan hutang itu. Kenapa? Karena ahli warisnya bisa jadi pengganti untuk menuntut, gitu kan. Itu kaitan dengan jaminan dengan jiwa. Sekarang al-kafalah bil mal, jaminan dengan harta itu al-allati yaltazimu fiha al-kafil iltizaman madian. Itu si kafir berkomitmen untuk apa menjamin harta itu kan. Baik hutang itu kan. Di sini ada tiga macam. Pertama al-kafalah bidain, jaminan dalam hal masalah hutang, yaitu iltizamu ada'i dainin fi dzimmatil ghair, itu komitmen untuk menunaikan hutang yang menjadi tanggungan orang lain. Maksudnya, hutang orang dia jamin akan membayarkan. Ini boleh dalam hadis tentang apa orang yang meninggal dunia yang Rasul tidak memensalatkan kan. Di sini hadis Abu Qatadah, hadis Salamah ibn Aqwa, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam imtana anis salati ala man alaihi dain. Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensalatkan orang yang punya hutang, yang meninggal dunia punya hutang. Qala Abu Qatadah, Abu Qatadah mengatakan salli alaihi ya Rasulullah wa alayya dainuhu wa salli alaihi. Salatkanlah wahai Rasulullah, hutangnya saya yang membayarkan. Maka Rasul mensalatkannya. Itu membayarkan, boleh menjamin. Dan di sini juga menunjukkan bolehnya menjamin orang yang sudah mati, yang punya hutang, hutangnya menjadi penjamin bagi orang yang sudah meninggal dunia. Dan kalau dia inisiatif sendiri, tidak boleh setelah dia bayar terus menuntut kepada ahli waris. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia pas membayarkan juga tanpa izin ahli waris. Inisiatif sendiri itu kan. Kalau ahli waris yang minta itu kan, berarti kan ada emang meminjamkan itu. Kalau ini kan emang dia inisiatif, ya udah tidak boleh nuntut kepada ahli waris. Kemudian juga dalam hal hutangnya ada syarat di sini. Hutang yang bisa dijamin itu. Pertama, ayyakuna sabitan waqtad dhaman. Si hutang itu memang sudah ada saat dijamin itu. Kan tadi kayak orang yang meninggal dunia kan, hutang memang punya hutang itu kan. Seperti dainil qard, orang hutang karena minjam, wasaman, atau karena beli barang belum bayar itu kan. Hutang kan. Atau wal ujrah, upah. Orang nyuruh orang kerja belum dibayar kan hutang. Atau wal mahar itu kan, mahar nikah belum bayar ngutang dulu itu. Nah, fa idza lam yakun sabitan fa innahu la yasih. Kalau hutangnya belum ada terus dijamin, enggak sah akadnya. Umpamanya ini apa namanya, seperti orang mengatakan juallah apa kamu jual barang ini sama si Pulan dengan ngutang gitu kan, cari si Pulannya ngutang itu, jualkan sama si Pulan, udah saya jamin bayarnya gitu, nggak sah apalahnya gitu, belum terjadi. Jadi kalau seandainya mau menjaminkan ya biar dia beli dulu gitu kan, setelah udah selesai baru jamin gitu. Atau itu yang ini disebutkan, yang mengatakan ini tidak sah itu mazhab Asy-Syafi'i, Muhammad Ibn Hasan Al-Zahiriyah. Adapun yang lain seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Abu Yusuf mengatakan sah gitu kan. Ini namanya fikih ya, kadang kalau enggak ada dalil shalih jihad kan. Yang kedua syaratnya ayyakuna ma'luman. Jadi si hutang itu diketahui berapa jumlahnya. Fala yasihu dhamanul majhul, tidak sah menjamin hutang yang tidak diketahui. Kenapa? Li'annahu gharar, karena mengandung unsur gharar. Maunya kamu mau tidak menjadi penjamin hutang saya. Mungkin orang kampung gitu kan, merasa sebagai orang paling kaya di kampung, merasa emang kalau di paling kaya, padahal di kota lebih mahal kan. Terus datang kota mau menjamin. Enggak tahu hutangnya berapa. 1 miliar umpamanya kan. Ini kan di luar dugaan itu kan. Jadi enggak bisa. Jadi harus diketahui hutangnya berapa gitu. Kemudian yang ketiga kafalatul apa yang kedua tadi? Kedua kaitan dengan macam kafalah. Kafalah yang tadi bil mal ya. Kafalatun bil aini atau kafalatun bit taslim. Kafalah dengan barang, maksudnya menyerahkan barang. Iltizamu taslimi ainin muayyanah mawjudah biyadil ghair. Itu berkomitmen untuk menyerahkan barang tertentu yang ada di tangan orang. Umpamanya si Fulan menggosob motor kita. Terus ada orang, saya jamin saya mau mengambilkannya. Gitu kan. Nah, itu kafalah juga, mus kafir. Kemudian yang selanjutnya kafalatu haqqin lil mushtari tijahal bai'. Kafalah hak si pembeli terhadap si penjual. Bi'an yuhdira al bai kafilan yakfulu annal mabi khali minal hawzat waruhunat wa annahu ghairu mamlukin lil ghair fa in tabayyana khilafu dzalika fazaimu dharim. Itu si penjual, si pembeli ini enggak percaya. Jangan-jangan ini barang orang dijual itu kan. Dia minta penjamin. Siapa yang bisa menjamin bahwa ini barang ini milik kamu, yang kamu jual itu. Jadi penjamin bahwa barang yang dijual ini bukan milik siapa-siapa, bukan barang gadaian itu kan. Tapi memang milik dia sendiri itu kan. Maka di sini apa? Kalau ternyata setelah dijual punya orang, enggak, maka si penjamin gharim di sini. Dia yang menanggung. Maka di sini, fa in tabayyana khilafu dzalika, bila nyata jelas kebalikan dari itu di luar, maksudnya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan si penjamin, maka di sini fazaimu qarimun, si kafil ini dia hutang, memikul hutang, harus mengganti kepada si pembeli itu. Kemudian rujul kafil alal makful, si penjamin meminta balik hak kepada si yang dijamin. Maksudnya tadi si A kan punya hutang sama si B. Nah, dijamin oleh si C. Terus si C membayarkan kepada si B itu kan. Nah, boleh enggak si C ini menuntut kepada si A? Tadi kan saya sudah bayarkan kamu hutang kamu 100 juta. Saya nuntut balikin hutang itu kepada saya. Kan itu. Boleh enggak gitu? Wa idza addal kafil anil makful ma'alaihi min dainin roja'a alaihi matakana dhamanu wal ada'u bi'iznihi li'annahu anfaqa malahu fima yanfa'uhu bi'iznihi. Kalau si kafil ini penjamin menunaikan hutang si yang dijamin, ya, maka dia bisa menagih balik kepada yang dijamin bila jaminan ini dengan si izin yang dijamin. Jadi kalau tadi si C itu kan ketika menjamin hutang si A ini atas izin si A, maka ketika si C ini udah bayar pada si B, udah bayar 100 juta, maka si C bisa menuntut minta balik yang 100 juta dari si A. Kalau memang jaminan ini di awal atas izin si A. Kenapa? Karena dia menggunakan si C ini menggunakan harta untuk manfaat bagi si A atas seizin si A. Artinya ketika dia, kenapa dia minta izin? Kan ada makna tertentu ketika minta izin, maksudnya kalau nanti kalau supaya dia bisa minta balik. Kan kalau mau cuma-cuma mah enggak usah minta izin, ya bayarin aja gitu kan. Paling ngasih tahu gitu kan. Pokoknya kalau boleh nggak saya bayarkan dulu gitu kan? Kan bayarkan dulu, bukan saya bayarkan buat kamu kan? Iya, seperti itu. Di sini adalah wahaza mimma tafaqqal al-a'immah al-arba'ah alaihi, ini yang disepakati oleh para imam yang empat. Wahtalafu fi ma idza domina an ghairihi haqqan bi ghairi amrihi wa addahu. Ulama berselisih kalau seandainya dia menjamin hak orang lain tanpa seizinnya, tanpa perintahnya. Nah, tadi kan minta izin dulu, ini tanpa seizinnya. Di sini Imam Asy-Syafi'i Abu Hanifah mengatakan dia tidak punya hak apa untuk rujuk. Tidak punya hak untuk rujuk kepada, maksudnya minta balik kepada si yang dijamin. Nah, kalau tanpa tadi waktu menjaminnya tanpa diperintahkan sama si yang dijamin, tanpa seizinnya. Maka ketika dia menjamin atas inisiatif dia sendiri, maka dia tidak punya hak untuk minta balik kepada si yang dijamin itu. Ya itu boleh saja itu kan. Sifatnya mungkin berterima kasih itu kan. Karena di sini sebagian ulama seperti masyhur riwayat dari Imam Malik mengatakan bahwa dia punya hak rujuk. Imam Ahmad punya dua pendapat. Jadi hal-hal yang memang tidak ada dari sore-sore, ya ulama seperti itu. Tadon sih sebenarnya ini punya hak rujuk, ini tidak punya hak rujuk kan berlaku belakang. Cuma yang benar, salah satunya cuma karena ini dalam masalah ijtihadiyah, maka yang benar dapat dua pahala, yang keliru dapat satu pahala. Kekeliruannya dimaafkan karena ijtihadnya, karena ini masalah apa? Ijtihadiyah. Beda kalau ikhtilaf dalam masalah iman dan kufur. Yang salah ya kafir. Yang salah kafir. Terus ada ikhtilaf dalam masalah kaitan dengan manhaj bid'ah itu kan. Orang berbeda antara ahlus sunnah dengan khawarij itu kan. Apa yang salah dimaafkan enggak? Sesat. Yang salah adalah sesat, bid'ah. Diuzur enggak? Enggak, ya dia dosa. Cuma kan uzur untuk tidak dikafirkan lain lagi kan, tapi dosa-dosa enggak? Dosa disebut sesat kan, makanya dihajar itu kan artinya apa? Enggak diuzur kan, cuma maksudnya tidak dikafirkan itu masalah lain, karena kafir lebih tinggi gitu kan. Kadang orang menyepelekan, oh diuzur ini gitu kan. Mengira bahwa diuzur itu artinya tidak apa-apa, tidak dosa. Padahal maksudnya sebenarnya tidak, kalimat diuzur dari tidak dikafirkan. Bukan, maksudnya tidak dosa. Wong bid'ah itu dikecam ditolak ibadahnya kan gitu kan. Tidak boleh apa seperti itu. Kan itu kan. Jadi mereka mengira bahwa kalau bukan kafiran boleh. Padahal bidah itu apa? Sesat. Tidak boleh. Khawarij itu kan. Khawarij apa diuzur? Kalau seandainya diuzur tidak akan diperangi itu kan. Kan seperti itu. Ahlu bidah kan sampai apa ada yang dibunuh karena bidahnya itu kan. Kemudian ada perselisihan yang apa namanya yang di dalam masalah yang ada dalil di dalamnya, seperti masalah-masalah yang masalah furu tapi jelas dalil di dalamnya, itu penyelisihan di situ dosa. Ketika orang menyimpang atas dasar tahu, itu kan dia dosa. Orang sudah tahu dalil terus menyelisihi dengan dalil yang khilaf, itu dosa. Kenapa? Karena ada dalil di dalamnya. Iya. Apa kalau sudah tahu, bahkan kalau sifatnya itu mu'anadah, itu kan, pembangkangan, yaitu kekafiran, itu kan, walaupun dalam masalah furu. Itu. Nah, adapun dalam masalah-masalah yang tidak ada dalil qat'i sharih di dalamnya, qat'i dilalahnya, itu kan, sahih, kemudian terjadi perselisihan, itu yang maksud hadis. Iza hakama al-hakim fajtahada fa'asaba falahu ajran, wa iza hakama fajtahada fa'akhtha falahu ajrun. Itu maksud hadis itu. Bukan dalam segala perselisihan. Kemudian di antara hukum-hukum kafalah di sini, iza kafala syakhsu syakhsan akhar kafalatan maliyatan famata al-maful domina al-mal. Bila orang, seseorang menjamin seseorang jaminan uang, dalam arti menjamin bayarkan hutang, gitu kan. Itu kan uang ya. Punya si A punya hutang sama si B. Si C menjamin. Pokoknya hutangnya saya bayar, gitu kan. Terus si A ini meninggal dunia, si makful ini. Di sini makhluk meninggal dunia, maka si C ini memikul hutang itu harus bayar. Karena di awal dia komitmen untuk membayarkan hutang. Ya makhluknya. Kemudian min haqqil makhlulillahu ay sahibiddain fashu aqdil kafalah min nahiyatihi walau lam yardha al-madin ay al-maqful awil kafil wa laysa hadzal fashu lil maqful wala lil kafil. Si maqfulahu yang apa orang yang punya hutang apa punya piutang si B itu kan tadi yang meminjamkan kepada si A, dia kapan saja bisa membatalkan akad kafalah ini tanpa serido si A atau si B ini. Tanpa serida si kafil maupun si makful anhu itu. Dia bisa membatalkan secara sepihak orang yang tadi yang meminjamkan hutang itu. Atau si makful lahu itu. Tapi si kafil, si penjamin, si C. Atau si asil, makful anhu. Tidak punya hak untuk membatalkan secara sepihak. Harus atas dasar kerelaan si makful lahu gitu kan. Karena dia yang punya hak gitu kan. Kan kalau tiba-tiba membatalkan sepihak mau si C ini kan itu menagi orangnya udah pergi nih ya si A-nya gitu kan. Terus lagi kepada siapa? Seperti itu. Itu kaitan dengan kafalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.